hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir surah Asy-Syu'ara bermula ayat 105. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. InsyaAllah pada pagi ini dua kisah Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا أكون لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Demikianlah dari ayat 105 hingga ayat 140 yang mengandung kisah dua rasul yaitu Nabi Nuh dan Nabi Hud yang diutus kepada umat masing-masing. Kita terus saja kepada kisah pertama, kisah Nabi Hud dari ayat 105 hingga ayat 122. Kisah Nabi Nuh. Hadirin dan hadirat, satu perkara yang sangat bagus diketahui sebelum kita tahu kisah secara detail dan terperinci tentang Nabi Nuh. Pertama sekali, Nabi Nuh adalah rasul pertama, bukan Nabi Adam. Tahu apa sebab? Sebab Nuh lah rasul pertama yang punya umat. Sedangkan Nabi Adam, beliau hanya ada anak, cucu, Beliau bergelar Nabi. Nabi Adam tidak punya umat. Sebab Nabi berbeza dengan Rasul. Mana yang lebih tinggi derajat Rasul dengan Nabi? Rasul. Semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya. Rasul dapat wahyu selain untuk diri dan keluarganya, dia juga diwajibkan menyampaikan pada umat. Bukan hanya berdasarkan kesimpulan itu, Nas ada menyebut ketika umat berdosa di akhirat nanti mengharap pertolongan dari Nabi Adam, mereka akhirnya umat-umat yang berdosa yang pernah berjudi, minum arak, berzina, pergi pada Nabi Adam mohon syafaat sambil mengatakan, wahai Adam, engkau adalah datuk kami, kami sebagai anak cucumu banyak buat dosa, tolong beri pertolongan atau syafaat. Nabi Adam tidak mampu bantu karena aku sendiri ada masalah, Allah larang mendekati pokok larangan, aku langgar. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Nuh. Apa kata umat manusia ketika sampai pada Nabi Nuh? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Oleh sebab itu, tolong beri kami syafaat. Nabi Nuh juga tidak mampu memberi syafaat sebab beliau pernah meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah meminta, yaitu minta selamatkan anaknya yang durhaka. Lalu Allah enggan memenuhinya. Jangan minta, wahai Nuh. Jangan jadi orang jahil sebab anakmu itu bukan anakmu lagi. Akhirnya datang pada Nabi Ibrahim juga. Akhirnya Nabi Musa juga tak dapat. Akhirnya pada Nabi Isa juga tak dapat pertolongan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad boleh tolong. Kisah dalam hadis sahih tersebut, dapat tak diambil kesimpulan bahwa Nuh rasul pertama? Yes, dari ucapan umat manusia yang berdosa. Nabi Nuh juga pernah mendapat gelaran Abul Bashar Az-Zani, bapa manusia yang kedua. Bapa manusia pertama siapa? Nabi Adam. Kemudian di zaman Nabi Nuh ada tak banjir besar yang memusnahkan seluruhnya di permukaan bumi kecuali yang ada dalam bahtera? Nuh bersama orang beriman saja yang ada dalam bahtera yang hidup. Kita ini semuanya berasal dari situ. Itu sebabnya Nabi Nuh dipanggil bapa manusia kedua. Baik, kita teruskan setelah mukadimah itu. Ayat 105. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Mengapa di sini disebut para rasul mursalin dalam bentuk jamak? Walaupun yang mereka dustakan hanya Nuh. Kata ulama tafsir, rahasianya, jika ada umat mendustakan satu rasul, seolah-olah mereka mendustakan semua rasul. Sebab prinsip yang dibawa oleh rasul adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah. Betul tak? Semua rasul membawa ajaran taat Allah. Taat rasul. Oleh sebab itu, karena setiap rasul membawa ajaran yang sama, penolakan kaum Nuh terhadap Nuh sama tak dengan penolakan kaum Nuh terhadap semua rasul? Itu sebabnya digunakan di sini mursalin. Itu sebabnya kita dapat pasti kalau ajaran Nabi Muhammad SAW mengajar kita agar menyembah hanya Allah sahaja, la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah yang esa itu tiada beranak dan tiada diperanakkan, lam yalid wa lam yulad, kita dapat satu kesimpulan pasti agama Nasrani agama tak betul yang mendakwa Isa anak Tuhan. Betul tak? Sebab Rasul bawa ajaran yang sama. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, dikatakan di sini saudara. Kata ulama tafsir, penggunaan istilah saudara ini yaitu senasab. Nasab dalam pengertian dari kaum yang sama. Kaum Nuh diutus oleh Allah insan bernama Nuh sebagai rasul. Nuh bukan orang asing. Beliau adalah dari kalangan anak suku, anak bangsa, anak kaum dari kaum yang sama. Bukan orang asing. Itu istilahnya. Allah utus saudara mereka, maknanya orang yang sudah dikenal di kalangan mereka akhlaknya, orang yang tahu adat istiadat dan budaya mereka, bukan orang asing. Itu sebabnya hadirin dan hadirat mengambil pengajaran daripada ayat ini. Pendakwah yang datang ke suatu karya, bangsa, suku, dia akan boleh diterima bila yang datang itu dari sukunya. Paling kurang orang tersebut memahami budaya suku itu, adat istiadat suku itu, supaya dia jangan tersalah dalam penyampaian. Ini tidak bermakna orang asing tidak boleh berdakwah, tapi dengan syarat sebelum dia berdakwah dan menyampaikan dakwahnya, dia mesti tahu latar belakang audience yang dia akan ceramah. Dapat faham saya? Kadang-kadang orang dari Europe, dari Amerika, Australia, tak mengapa, tapi dia mesti dimaklumkan oleh penaja. Oh, ada di sini, ada orang di sini begini, begini, begini, begini, kebiasaan mereka begini, begini, mereka biasanya dan majoriti bermazhab Syafi'i, supaya tidak tersalah dalam penyampaian. Dapat faham maksud? Paling kurang dia meraihkan, walaupun dia mazhab lain. Itu sebabnya mana-mana kita lihat bila Rasul diutus seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus, beliau dikenal tak oleh penduduk Mekah pada asalnya? Dikenal dari kecil lagi. Itu maksudnya. Kemudian Nabi Nuh dengan lemah lembut mengajak kaumnya, ala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Ungkapan ini suatu ungkapan yang sangat menyeluruh. Ungkapan ini suatu ungkapan yang sangat menyeluruh. Ala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Hadirin dan hadirat, mulia hina seseorang insan di sisi Tuhan berdasarkan ketinggian pangkat ke, kekayaan ke, kecantikan ke, atau ketakwaan? Takwaan. Itu yang dituju dulu. Oleh sebab itu dalam Islam derajat takwa ini paling tinggi. Paling tinggi. Itu sebabnya mana-mana ayat Quran menyebut tentang syurga, pasti Allah akan sebut U'iddat lil muttaqin. Syurga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak disebut Wa'iddat lil mu'minin, wa'iddat lil muslimin, wa'iddat lil mukhlisin, wa'iddat lil muhsinin. Tak, disediakan untuk orang beriman, disediakan untuk orang Islam, disediakan untuk orang ikhlas, disediakan untuk orang yang berbuat ihsan. Allah tidak menggunakan istilah itu. Tapi bila menyebut saja syurga, Allah selalu gunakan istilah wa'iddat lil muttaqin. Itu sebabnya mula-mula sekali Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu Allah explain siapa muttaqin. Kalau disebut muttaqin, tercakup tak di dalamnya imannya baik, ibadatnya baik, muamalahnya baik? Betul tak? Dari mana kita dapat ambil ini? Allah explain tentang muttaqin ayat 3 Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang ghaib. Betul tak? Iman kepada yang ghaib itu lambang akidah. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Betul tak? Salat itu adalah ibadat menghubung baik hubungan manusia dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Betul tak? Itu adalah sedekah dan zakat, mengatur hubungan baik insan dengan insan. Jadi tidak jadi manusia takwa, pertama iman mesti ada, itu lambang alladzina yu'minuna bil ghaib. Mesti baik ibadatnya pada Allah, itu lambang wa yuqimuna shalah. Dan juga pada masa yang sama juga mesti baik antara insan dengan insan, itu lambang zakat dan nafkah. Dan kesemua ketiga-tiga utama, sifat utama muttaqin ini tak akan mungkin sempurna bila kita tidak refer kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Itu sebabnya sifat keempat orang yang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli, dan mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan pada engkau. Engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Jawabnya wahyu. Wahyu pula terbagi dua. Bila 100% dari Allah, makna dan susunannya Nabi tidak tambah walau dan kurang walau satu huruf, namanya Quran. Bila wahyu dalam bentuk makna Nabi dibenarkan menyusun dengan bahasa sendiri, namanya hadis atau sunnah. Iman, ibadah, muamalah tak akan sempurna bila tidak dirujuk pada Quran dan Sunnah. Itu isyarat. Maksud Ustaz, sifat muttaqin jolong-jolong mula-mula disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Memberi makna apa? Itulah sifat yang perlu, yang paling utama. Walaupun kita tak nafikan, pada ayat-ayat lain juga disebut sifat-sifat muttaqin. Baik. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak umatnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Takwa sangat luas maknanya. Sangat luas maknanya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengisytiharkan kepada kaumnya, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Apa makna amin? Orang yang amanah, orang yang amanah. Itu sebabnya salah satu sifat para rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Amanah, kalau Ustaz boleh lihat dari beberapa angle, dia sesuatu yang sangat mustahab. Khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba lihat betapa mendarah, mendaging dan sebati sifat amanah pada Nabi Muhammad. Bukan saja beliau mendapat gelaran Al-Amin sejak kecil, Muhammad Al-Amin. Betul tak? Sejak kecil lagi. Dengan takdir Allah, coba lihat. Bapaknya bernama Abdullah, hamba Allah. Ibunya bernama Aminah, wanita amanah. gabungan Abdullah dan Aminah dapatlah Muhammad. Muhammad maknanya manusia terpuji. Sejak kecil lagi mendapat gelaran Muhammad Al-Amin. Betul tak? Sehingga kata Nabi dalam satu hadis, la dina liman la amanatala. Tidak ada agama orang yang tidak pegang amanah. Amanah lawannya apa? Khianat. Setuju tak kalau Ustaz katakan semua Rasul mempunyai sifat amin, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu sebabnya ulama dan pendakwah adalah penerus tugas Rasul. Betul tak? Betul tak? Ya. Kalaulah Rasul adalah orang amanah, amanah dalam pengertian apa? Apa yang Allah suruh itu yang mereka sampai. Rasul layak tak mereka-reka ajaran yang tidak disuruh oleh Allah? Tak. Oleh sebab itu pendakwah dan alim ulama yang amanah juga mesti merujuk ajaran sebagaimana rujukan yang dijadikan oleh para rasul, yaitu wahyu ilahi. Betul tak? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tolong ikut, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas para rasul. Kita teruskan. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwa mesti kepada siapa? Tapi di sini wa ati'un, dan hendaklah kamu taati. Taati kepada siapa? Kepada Rasul. Takwa mesti pada Allah. Fattaqullah wa ati'uni, hendaklah kamu taat pada aku. Hadirin dan hadirat, sama tak derajat taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul? Sama atau beza? Sama. Sehingga Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usul Dakwah, hak Allah tidak sama dengan hak Rasul. Bila hak Allah dibagi pada Rasul, boleh bawa syirik. Apa contohnya? Ibadat. Ibadat betul tak itu hak Allah? Boleh tak kita beribadat kepada selain Allah? Walau pada Rasul, walau pada malaikat, boleh tak? Tak boleh. Sebab itu bercanggah dengan iyyaka na'budu. Setelah baginda Rasul meninggal dunia, boleh tak kita memohon pada Rasul? Memohon mesti kepada siapa? Pada Allah. Tak boleh pada Rasul. Syirik hukumnya minta pada Rasul setelah beliau wafat. Sebab itu bercanggah dengan wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya hak Allah milik Allah, hak Rasul milik Rasul. Bila hak Allah dibagi kepada Rasul, boleh bawa syirik. Itu sebabnya Ustaz ingatkan yang ingin pergi haji atau umrah, sesampai di Madinah, di hadapan kuburan Rasul setelah memberi salam, jangan mohon pada Rasul. Jangan mohon di depan kuburan Rasul. Ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu di akhirat nanti. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tetapi apabila dia gunakan istilah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti, boleh tak? Boleh. Mesti ditujukan pada Allah, bukan pada ya Rasulullah. Tetapi hadirin dan hadirat, ada satu saja hak antara Allah dengan Rasul sama. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, hak itu namanya hak kut ta'ah. Tolong ulang. Sekali lagi. Hak kut ta'ah. Apa maknanya? Hak ketaatan. Bila kita taat Rasul, sama tak bermakna kita taat Allah? Kita bila reject dan bangkang, ingkar Rasul, sama tak kita dengan ingkar dan bangkang Allah? Yes, sama. Sebab Rasul, amin, Dia hanya pembawa amanah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Bila umat manusia terima, sama dengan manusia itu taat pada Allah. Bila manusia itu tolak ajaran Rasul, sama tak dengan menolak ajaran Allah. Yes, sekali lagi, hak Allah dengan hak Rasul beza. Kecuali satu hak saja, hak apa namanya? Hak ketaatan. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sampai pernah menyebut, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk syurga. Jangan gas gembira, hadisnya belum selesai. Seluruh umatku, kullu ummati, kullu semua, ummati my ummah, yadkhulu masuk syurga, yadkhulul jannah illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk syurga. Nah, itu dia. Adakah Nabi sengaja tanya, semua umatku masuk syurga kecuali orang yang tak mau? Sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa gerangan yang enggan dan tidak mau masuk syurga itu dari kalangan umatmu?" Nabi tidak direct jawab. Nabi jawab cara begini, "Man ata'ani yadkhulul jannah, siapa taat padaku dia layak masuk syurga. Wa man asani, siapa yang ingkar terhadap ajaranku, dialah yang enggan masuk syurga." Ada kaitan tak masuk taat Rasul itu melayakkan untuk masuk syurga? Itu sebabnya taat Rasul sama tak dengan taat Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi Nuh menyatakan segala bentuk penyampaian yang beliau sampaikan kepada kaumnya, beliau sedikit pun tidak mengharapkan ganjaran atau upah. "Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakanku itu." Boleh tak ajakan itu sama dengan dakwah atau seruan? Apa yang aku seru, apa yang aku ajak, aku tak pernah minta agar dibayar. "Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." Nampak tak betapa ikhlasnya para rasul? Yes. Semata-mata untuk menyampaikan amanah Allah. Oleh sebab itu, setuju tak kalau Ustaz katakan pewaris tugas rasul juga mesti ada ciri-ciri yang sama? Jangan terlalu demand. Kalau tak bayar sekian, tak datang ceramah. Maksud Ustaz, wujud tak pendakwah jenis itu? Tak usah kita sebut, jangan kita sebut, tapi sekedar rendah. Tetapi andai kata penaja atau yang mengundang beri sedikit sagu hati, wajar tak? Wajar saja, sebab dia ada keluarga, dia perlu kereta, dia perlu makan, perlu minum, perlu berobat bila sakit. Masa yang sekian jam dia spend, kalau dia cari rezeki, barangkali dia boleh dapat income dari sumber yang lain. Sewajarnya. Orang kasih terima, tak kasih, di sisi Allah sudah tersedia ganjaran. Betul tak? Baik. Ini kadang-kadang wujud pada akhir zaman sifat yang sangat bercanggah dengan prinsip para rasul. Fattakullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang sekali lagi, berkali-kali, takwalah pada Allah dan taatlah kepadaku. Hadirin dan hadirat, antara takwa dengan taat ini sangat erat hubungannya. Ustaz buat contoh ya. Pada satu hari Nabi memberi ceramah di hadapan para sahabat. Dan ceramah kali itu berbeza dari ceramah-ceramah biasa. audience, para sahabat menangis semuanya. Sebab mereka terasa ceramah kali itu seolah-olah ceramah terakhir. Baginda akan wafat tak lama lagi. Begitu firasat mereka. Firasat ini ada dalam Islam. Dalam ilmu akidah ada disebut firasat. Malah ada yang disebut dengan firasat imaniyah. Firasat seseorang itu, dia terka tentang sesuatu dan tepat. Itu namanya firasat imaniyah. Bukan maknanya dia mendakwa tahu perkara lain, tapi firasat. Sebagaimana firasat para sahabat, sehingga ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ceramah Tuhan hari ini seolah-olah Tuhan akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Ausina ya Rasulullah, tolong tinggalkan wasiat untuk kami." Apa makna wasiat? Yes, pesan penting. Betul tak? Itu sebabnya wasiat selalu dihubungkaitkan dengan pesan menjelang maut. Orang apabila berpesan sudah tahu dia tak lama lagi akan mati, betul tak dia akan gunakan kata-kata yang singkat tapi padat maknanya? Dia tidak akan cakap yang bukan-bukan. Coba dengar apa wasiat Nabi. Tolong ikuti. Ittaqullah wasma'u wa'ati'u walau ta'ammara alaikum abdun habashi. Dia banyak, tapi yang pertama sekali disebut oleh Nabi, wasiatku yang pertama, wahai sahabat, bertakwalah kamu kepada Allah dan gemar-gemarlah kamu mendengar dan patuhi apa yang kamu dengar, walaupun yang menyampaikan itu seorang hamba Habsyi, seorang hamba sahaya berbangsa Habsyi. Uraian kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, pertama sekali Nabi suruh ittaqullah, maknanya bertakwalah pada Allah. Wasma'u, dengarlah. Ada kaitan tak untuk takwa itu? Mesti banyak dengar dulu. Kemudian setelah dengar pula, ati'u, taatilah. Dan jangan tengok siapa yang menyampaikan. Itu sebab kata Nabi, dengarlah dan taatilah kebenaran yang kamu dengar, walau yang menyampaikan itu orang yang tidak punya status dalam masyarakat. Abdun Habashi, hamba abdi berbangsa Habsyi. Betul tak? Hamba abdi itu orang yang low class, tak ada status. Habsyi lagi, orang Afrika. Ini memberi makna kebenaran hendaklah kita ambil, jangan terlalu kita kira siapa yang bercakap. Betul tak? Dia lahir di Malaysia ke atau lahir di mana-mana ke? Ya toh, jangan bertikaikan sangat. Dia baru dapat warga negara ke, dah lama ke? Jangan terlalu. Allahu Akbar. Cantiklah itu. Bila disebut wasiat menjelang maut, tak timbul dia itu mansukh. Mansukh tahu? Kan ada beberapa sabda Nabi yang mansukh. Itu kalau disabdakan pada awal-awal kehidupan dan risalah beliau. Tapi bila menjelang meninggal dunia, tak timbul dia mansukh. Allahu Akbar. Nabi gunakan istilah takwalah pada Allah, gemar-gemarlah mendengar dan taatilah kebenaran yang engkau dengar itu, walaupun yang menyampaikan itu orang yang tidak ada kelas, tidak ada status dalam masyarakat. Canggih. Itu sebabnya Ustaz hubung kaitkan dengan ayat fattaqullah wa ati'un, takwalah pada Allah dan taatilah. Dia ada kaitan. Dengan kata lain, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, boleh sampaikah ke derajat takwa kalau orang itu sendiri tidak taat? Sampai tak? Apalagi bila dilihat dari satu sisi, takwa dengan taat punya definisi yang sama. Ustaz buat contoh. Definisi takwa menurut Sayyidina Ali, al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Takwa adalah buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Itu apa dia? Takwa, taat pula. Kata orang Arab, at-ta'atu fil islami naw'an, fi'lun wa tarkun. Taat dalam Islam ada dua cabang, buat dan tinggal. Bila jika kita buat, maknanya kita taat Allah. Bila yang kita buat apa yang Allah suruh, betul tak? Bila jika kita tinggalkan sesuatu, kita juga dikatakan taat pada Allah jika yang kita tinggalkan itu apa yang dilarang oleh Allah. Nampak tak persamaannya? Takwa, buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Itu definisi takwa menurut Sayyidina Ali. Taat pula, buat suruhan, jauhi larangan Allah. Sempurna tak ketaatan seseorang? Salat, puasa, naik haji, umrah berkali-kali, in the same time juga rasuah, berzina, minum arak, berjudi. Sempurna tak taatnya? Tak. Suruhan memang dibuat, tapi larangan tidak dijauhi. Atau orang yang tak terlibat dengan semua larangan, tapi pada masa yang sama salat juga tidak, puasa juga tidak, juga tak taat. Apalagi dua-dua tak buat. Baru namanya takwa, mesti buat dua-dua. Suruhan buat, larangan jauhi. Ada kaitan tak takwa dengan taat? Itu sebabnya diulang berkali-kali, fattaqullahu wa atti'un. Hadirin dan hadirat, kita teruskan. Nah, sekarang apa kata kaum Nabi Nuh menyanggah? Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina. Nah, memang dalam sejarah kalau kita baca, orang pertama yang biasanya menerima ajaran para rasul adalah daripada low class citizen. Low class, bukan high class. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terima beliau siapa? Macam Bilal, Rabah dan orang-orang yang bawahan, orang-orang yang miskin, hamba abdi. Sementara yang punya kedudukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya adalah golongan yang enggan. Itu sebabnya di sini memberi makna Nabi Nuh juga ajarannya diterima oleh majoriti, oleh siapa? Orang-orang yang berpangkat tinggi atau orang rakyat biasa? Rakyat biasa. Daripada pertanyaan ini, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu wahai Nuh padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang hina dina. Apa jawab Nabi Nuh? Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Maksudnya, kata Nabi Nuh, itu bukan urusanku. Manalah aku tahu? Aku hanya menyampaikan amanah Allah kepada kaum. Ternyata yang welcome, yang tarhim, yang mau menerima ajaranku adalah dari jenis ini. Itu bukan urusan aku. Sebab hadirin dan hadirat, hidayah ada berapa macam? Dua, yes, betul. Pertama, hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-bayan wal-irsyad. Hidayah terbagi berapa? Betul, dua. Tolong ikuti. Yang pertama, al-bayanu wal-irsyad. Al-bayan maknanya penjelasan, al-irsyad maknanya bimbingan. Dan yang kedua, hidayah dengan makna taufik. Tolong ulang. Taufik maknanya buka hati seseorang. Hidayah jenis pertama, yaitu penjelasan dan bimbingan, ini boleh tak dilakukan oleh manusia pada manusia lain? Ustaz sekarang boleh tak sedang memberi hidayah kepada para jamaah, tapi dengan makna yang pertama atau kedua? Pertama, penjelasan dan bimbingan. Adapun hidayah dengan makna yang kedua, membuka hati, yaitu taufik, itu kerja siapa? Kerja Allah, bukan kerja manusia, bukan kerja Nabi Nuh, bukan kerja Nabi Muhammad. Nabi Nuh ada tak bimbing isteri dan anak-anaknya? Ada. Tapi dari empat anaknya, satu durhaka yang bernama Kanaan. Dan Nabi Nuh juga punya isteri, betul tak durhaka? Yes. Itu bukan kuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil tak memberi hidayah dan membuka hati pak ciknya Abu Talib dan Abu Lahab. Tak. Sehingga ditegur oleh Allah Nabi Muhammad ketika Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tolong ikuti. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hei Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Sesungguhnya akulah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi penafian hidayah yang mampu dilakukan oleh Nabi itu penafian hidayah kedua, yaitu buka hati. Ustaz memberi hidayah dengan makna pertama. Apakah yang hadir semuanya dapat hidayah yang kedua? Sampai di rumah laksanakan exactly macam yang disampaikan. Jangan jawab. Lebih baik jangan jawab. Ada yang buat, ada yang tak buat. Kan ke situ kesimpulannya. Yang buat itu yang dapat taufik lah, yang tak buat itu tak dapat taufik lah. Dan jangan salahkan ustaz, itu bukan kerja ustaz. Betul tak? Macam itu. Itu sebabnya ibu-ibu, anak kita nakal, degil macam mana pun, jangan fras. Sebab tugas kita hanya hidayah pertama sahaja. Yang buka hati itu kerjanya Allah Azza wa Jalla. Kalau anak-anak kita taat dan patuh dengan cakap nasihat ibu bapa, alhamdulillah, dia bermakna telah dapat taufik. Dan apabila anak kita tidak diberi oleh Allah taufik, Allah tak akan persalahkan mak bapa, karena mak bapa telah jalankan tugas. Allah pernah tak salahkan Nabi Nuh karena kedurhakaan anaknya Kanaan? Allah pernah tak salahkan Nabi Muhammad karena kedurhakaan Abu Lahab uncle-nya? Sebab Nabi dah buat tugasnya. Yang buka hati itu kerja siapa? Yang dipanggil taufik. Memahami perkara ini mustahak supaya kita jangan lekas fras. Kita doakan mudah-mudahan semua anak-anak, cucu dan zuriat kita menjadi anak-anak yang saleh belaka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Inna hisabum illa ala rabbi law tashurun. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari. Jadi masalah hisab di akhirat itu urusan siapa? Urusan Nabi Nuh atau urusan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat. Ini memberi isyarat. Nuh berkata, aku tidak akan usir orang-orang yang beriman. Itu mantuk. Apa yang tersurat? Tersiratnya apa? Nabi Nuh disuruh oleh para pembesar zaman itu, kalau kamu ingin kami dengar kamu punya ucapan wahai Nuh, usir orang-orang yang low class itu, yang kami tak rasa selesa duduk sama dengan mereka, sebab kami tak setara dengan mereka. Usir mereka dulu. Betul tak? Itu mengandung makna tersirat yang dipanggil dalam istilah ilmu tafsir mafhum. Apa namanya? Mafhum itu yang tersirat. Kalau Nuh sampai kata, aku tidak akan usir orang-orang yang beriman, ada tak ada semacam tekanan supaya usir orang-orang itu dulu kalau kamu mau kami duduk mendengar ceramahmu? Betul tak? Itu tersirat. Itu namanya mafhum. Lalu Nabi Nuh dengan tegas mengatakan, sekali-kali aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, nazirum mubin. Ini boleh dikatakan tak sebagai tugas semua rasul? Yes. Coba dengar apa jawaban kaumnya lagi. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, berhenti dari apa? Menyampai dan menyeru supaya mentauhidkan Allah, menyembah Allah, taat pada Allah, bertakwa pada Allah dan taat kepadanya. Jika kamu tidak mau berhenti, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, istilah dirajam ini bunuh sampai mati, siksa sampai mati, itu lebih tepat. Kalau bunuh memang matilah, siksa sampai mati. Dia berbeza. Hukum zina kan ada dua. Kalau orang tersebut belum lagi kawin, disebat. Ada hadnya tak sebatan itu berapa kali? Ada 100 kali. Tetapi apabila yang pernah kawin lalu berzina, dalam Islam dihukum rajam. Berapa jumlah batu? Sampai mati. Tak ada jumlah batu. Rajam terus 100, 200, ke 500 sampai mati. Itu istilah rajam. Oleh sebab itu bila ada ancaman dari kaum, jika engkau tidak berhenti berdakwah, kami akan rajam, membawa makna siksa sampai mati. Begitulah penguasa-penguasa di setiap zaman, bila sudah tidak ada lagi hujah, tidak dilawan, dan tak ada modal lagi, masuk penjara, gantung di tiang gantung. Betul tak? Begitulah berlaku dari zaman ke zaman. Dia bermula dari dulu lagi. Kalau sudah tak ada lagi, sebab Nuh adalah insan yang tak boleh dipertikaikan dia punya akhlak. Semua rasul, betul tak? Manusia pilihan. Hatta Abu Lahab, maaf, Abu Jahal sendiri ketika cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Jahal? Dari situ kita dapat tahu bahwa Abu Jahal pun iktiraf Muhammad bukan insan yang penyangak, insan yang tak elok, bukan. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, tolong jangan ikut. Ini bukan hadis, tapi Nabi Muhammad menyebut bahwa Abu Jahal pernah cakap pada dia, ya Muhammad, nahnu la nukazibu walakin nukazibu majid tadi. Eh Muhammad, kami tidak mendustakan engkau, tetapi yang kami dusta adalah ajaran yang kau bawa. Boleh tak disimpulkan dengan kata lain, hey Muhammad, kami tak pertikaikan budi pekerti dan akhlakmu. Betul tak? Nah? Tapi yang kami pertikaikan ialah ajaran yang kau bawa. Wujud tak hari ini beberapa alim ulama dan pendakwah yang akhlaknya tak dipertikaikan, tapi masyarakat mempertikaikan ajaran yang dibawa karena bercanggah dengan ajaran nenek moyang. Wujud tak? Perkara yang sama berlaku lagi. Berapa banyak alim ulama yang jujur, ikhlas, betul tak? Tapi tetap tidak mau diterima. Sama dengan kata-kata Abu Jahal. Rupanya Abu Jahal akhir zaman juga wujud. Allahu Akbar. Menunjukkan Nabi Muhammad itu tak boleh dipertikaikan akhlak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian apa jawab Nabi Nuh? Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Selanjutnya beliau berdoa, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Nabi Nuh dalam ayat yang lain disebut berdakwah berapa lama? 80 tahun, 950 tahun. Yes, lailan wa nahar, siang malam. Pengikutnya tahu tak berapa jumlahnya? 83 orang. Itu pun maksimum. Ada yang mengatakan 25 orang saja. Ada yang mengatakan 40. Ada riwayat lain 45, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 83. Taruhlah 83. Itu yang dah, yang paling banyak dah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Boleh tak Ustaz katakan permintaan Nabi Nuh ini sudah sampai ke penghujung? Ya Rab, tolonglah adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, kaumku. Selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersertaku. Atas dasar inilah akhirnya Allah suruh Nabi Nuh buat apa? Bahtera. Bahtera, sebab Allah ada planning akan membanjirkan seluruh permukaan bumi. Yang akan selamat hanya yang ada di dalam bahtera. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kapal yang penuh muatan. Kapal yang penuh muatan ini maksudnya bahtera yang penuh dengan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang beriman dan binatang sepasang-sepasang. Semua kita tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Sebaliknya, kaum yang durhaka, yang enggan, termasuk tak anaknya Kanaan dan istrinya. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Jadi yang enggan masuk bahtera, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Perkasa yaitu mampu buat apa saja terhadap yang durhaka, betul tak? Al-Aziz, sedangkan penyayang pula terhadap yang penyayang terhadap yang beriman. Kalau tak salah minggu yang lalu kan Ustaz dah sebut setiap penghujung cerita para nabi mesti diakhiri dengan ayat ini. Allah maha perkasa lagi maha penyayang. Begitu senantiasa. Nah, kita teruskan saja, masa ada setengah jam lagi untuk kita bahas pula kisah Nabi Hud. Boleh? Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Sama. Walaupun yang mereka dustakan itu adalah Nabi apa namanya? Nabi Hud. Nabi Hud ini diutus kepada kaum namanya kaum Ad. Nabinya Nabi Hud. Mereka telah mendustakan para rasul. Mengapa disebut para rasul? Tadi Ustaz dah sebut. Padahal yang mereka dustakan hanya Hud. Mereka hanya jumpa Hud. Tapi mengapa dikatakan mereka kaum Ad mendustakan para rasul? Para maknanya banyak rasul, semua rasul. Karena prinsip ajaran setiap rasul adalah sama. Mendustakan, bila mereka mendustakan Hud, sama tak mereka juga telah mendustakan Nabi Nuh? Yes, itu maksudnya. Dan Nabi-Nabi yang lain. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sama tak ucapan Nabi Nuh? Sama tak? Begitu juga digunakan istilah saudara, yaitu Nabi Hud adalah dari kalangan kaum Ad, bukan orang asing, bukan stranger, sehingga tak tahu adat istiadat. Nah, orang-orang dalaman yang sudah dikenal pasti budi pekertinya, akhlaknya memang orang baik. Lagi-lagi dengan lemah lembut, Nabi Hud berkata, "Ala taqtakun, mengapa kamu tidak bertakwa?" Tadi kita dah bahas banyak tentang makna takwa. Betul tak? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sama tak? Sama. Kalau Ustaz hari ini yang coba ingin meneruskan ajaran Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz tak tanya terlebih dahulu, Nabi Muhammad ada cakap tak macam Nabi Nuh dan Nabi Hud cakap? Ada tak? Mengapa kamu semua, hei orang-orang Quraisy, tidak bertakwa pada Allah? Mengapa kamu semua mendustakan para rasul? Sesungguhnya aku adalah rasul yang amin. Sesuai tak itu untuk Nabi Muhammad? Lagi sesuai, sebab dari kecil lagi beliau mendapat gelaran Muhammad Al-Amin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kata tak, fattaqullaha wa ati'un, takwalah kamu kepada Allah dengan mentaati aku. Oleh sebab itu, mana-mana pendakwah hari ini yang menerus ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga layak berkata, bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Kepadaku dengan makna ajaran Rasul yang coba aku sampaikan. Betul tak? Walaupun tentu saja kita sebagai pendakwah hari ini tidak maksum, itu bezanya dengan Rasul. Tapi bila kita bawa apa yang Rasul cakap, sama dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ustaz dah tambah sedikit. Bila ada umat pada awal zaman taat kepada Rasul, taat pada Rasul, apa makna taat tadi? Buat dan tinggalkan, betul tak? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang di. Okey. Zaman awal ada tak orang yang taat kepada Rasul? Akhir zaman juga ada tak orang yang taat pada Rasul? Kita tidak nafikan orang yang taat pada zaman Rasul, mereka terletak pada ranking tertinggi. Tak nafikan. Tetapi dari satu angle, orang pada akhir zaman bila taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah-salah imannya, ketaatannya lebih tinggi daripada setengah orang awal zaman. Coba dengar hadis ini. Tuba, tolong ikuti. Tuba, tuba. Man ra'ani wa amana bi. Tuba, tuba, tuba. Man ata'ani, man ata'ani wa lam yarani. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beruntung dan berbahagialah orang yang jumpa aku lalu beriman padaku. Beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah. Setengah riwayat diulang 3 kali, setengah riwayat diulang 5 kali, setengah riwayat diulang 7 kali. Orang yang beriman padaku padahal dia tidak lihat aku. Komen ulama hadis, diulang sampai 5 kali, 7 kali, 3 kali, bagi orang yang beriman kepada Rasul, taat kepada Rasul, padahal tak jumpa Rasul, pengulangan sampai 5-7 kali memberi makna derajat imannya, ketaatannya lebih tinggi daripada ketaatan orang awal zaman. Dari satu angle ya. Secara keseluruhan kita tak nafikan hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang hidup sekurun denganku. Ku siapa? Nabi 100 tahun pertama. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang kemudian manusia yang hidup pada kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Kan sampai 3 kurun pertama. Boleh tak 3 kurun pertama itu orang-orang beriman memang orang-orang yang paling baik, manusia yang paling baik secara umum. Tetapi hadis ini memberi isyarat, ada tak segelintir umat manusia pada akhir zaman yang nilai imannya itu sangat tinggi, yang boleh mengatasi setengah orang-orang yang pernah jumpa Nabi tetapi setengah-setengah dalam ikut ajaran Nabi? Ada kemungkinan tak? Begitu komen ulama hadis ketika mengurai hadis itu dengan pengulangan tuba, tuba, tuba sampai 5 dan 7 kali. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Kita tak pernah tengok Rasul, tapi kita percaya tak dengan hadis-hadis Rasul yang sahih tanpa kita pertikaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan dengan ayat berikut. Sekali lagi Nabi Hud menyampaikan pada kaumnya bahwa apa yang aku sampaikan ini aku tak pernah minta upah kepadamu. Yang aku harap adanya hanyalah ganjaran daripada Allah. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Rupanya kaum Ad ini satu kaum yang punya keistimewaan membuat rumah di bukit-bukit yang tinggi karena kepakaran mereka dalam pembinaan. Tapi sayangnya bangunan-bangunan tersebut itu mereka bina untuk berbangga-bangga, untuk bermain-main, maksudnya untuk memperlihatkan kemewahan. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dalamnya. Nah, bukan saja bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi di bukit-bukit, mereka tembok pula supaya mereka selamat, supaya mereka dapat hidup kekal di atasnya. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Nah, rupanya kaum ini selain mempunyai kehebatan dari segi jasadnya, tubuh badan, jasmani, sanggup membuat binaan-binaan yang tinggi di atas-atas gunung, mereka juga satu kaum yang kejam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Hud mengatakan sekali lagi perkara utama, fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Tadi kita dah hubung kaitkan, ada tak hubungan takwa dengan taat? Ada. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Nah, mereka semua tahu Allah telah beri banyak nikmat kepada mereka. Lalu Allah sebut di antara nikmat-nikmat itu, Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak wabanin. Banin ini dia lebih khusus kepada anak lelaki. Dari kata bin, bukan aulad. Kalau aulad itu children, laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang dulu menjadi kebanggaan bila dapat anak laki-laki sebab mereka perlu kepada yang kuat-kuat. Itu sebab di sini dikatakan bani. Wa jannati wa uyun, dan kebun-kebun dan mata air. Betul tak semua itu adalah nikmat belaka? Yes. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Hari yang besar hari apa? Hari kiamat. Cuba dengar nasihat ikhlas daripada Nabi Hud, yang kalau boleh kita simpulkan. Boleh tak dengan kata-kata singkat terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan padamu, syukurilah dengan mentaatinya. Boleh tak? Yes, prinsipnya macam itu dalam Islam. Cuba kita tengok macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah, telah diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah beri engkau al-kautsar. Apa makna al-kautsar? Nikmat yang banyak. Boleh dengan makna sungai atau telaga dalam syurga juga boleh, tapi al-kautsar menurut Abdullah ibnu Abbas diambil dari kata kasirun, banyak. Kautsar nikmat yang banyak. Betul tak nikmat Nabi Muhammad telah mendapat nikmat yang sangat banyak? Oh tak, tak dapat kita kira. Beliau orang yang terakhir, tapi beliau jugalah orang yang pertama. Pernah dengar tak? Apa maksud beliau orang yang terakhir? Yang diangkat sebagai rasul terakhir, bukan rasul Melayu. Kena ingat. Tapi beliau katakan, tapi akulah orang yang pertama. Maksudnya, beliau orang yang pertama masuk syurga sebelum Nabi Adam, Nabi Nuh. Ceritanya, setelah para rasul meniti siratal mustaqim yang kecepatannya bagaikan kilat, sampai di pintu syurga didapati tertutup. Lalu semua rasul memohon, ya Rabb, tolong tunjukkan siapa di kalangan kami ini yang akan memberi syafaat untuk membuka pintu syurga. Allah tunjuk Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat terhadap semua rasul. Beliaulah yang buka pintu syurga buat pertama kali, beliaulah yang memasuki syurga sebagai pertama kali. Ini makna yang benar kata Said Sabiq dalam kitabnya Aqidah Islam. Tidak betul dakwaan orang yang mengatakan akulah orang yang terakhir. Ini semua orang tahu, rasul terakhir, tapi akulah orang yang pertama, dengan makna manusialah manusia, Nabi Muhammadlah manusia pertama. Semua manusia termasuk Nabi Adam berasal dari Nur Muhammad. Ini semua karut dan tidak ada asas sama sekali. Dalam masyarakat masih wujud. Betul tak? Khasnya mereka yang cenderung pada pahaman tarikat. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Sampai ada hadis sampai disebut-sebut, tapi hadis ini palsu. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Kononnya Allah pernah berfirman, kalaulah tidak karena engkau hai Muhammad, aku tidak merasa perlu mencipta alam semesta ini. Oh, kata Imam Ibnu Taimiyah itu hadis palsu. Nabi Muhammad sendiri pernah menyebut, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam dicipta daripada tanah. Kalaulah betul Nabi Adam dicipta dari Nur Muhammad, hadis akan berbunyi, kullukum min Adam wa Adam min Nuri Muhammad. Sepatutnya macam itu, tapi tak macam itu. Wa Adam min turab, Adam dicipta dari tanah, sesuai dengan ayat 5 dari surat Al-Hajj. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Wahai sekalian manusia, sekiranya kamu masih ragu-ragu lagi akan adanya hari berbangkit, ketahuilah olehmu bahwa manusia pertama aku jadikan daripada tanah. Jelas, ayat Quran, hadis Nabi. Betul tak? Dengan berpandukan Quran dan hadis Nabi, kita jadi tak sesat. Betul tak? Tapi kalau sudah mula reka-reka, ini yang akhirnya kita menyeleweng dari siratal mustaqim. Baiklah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Belum habis tadi ayat yang Ustaz baca, inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan pada engkau nikmat yang banyak. Lalu apa yang Allah minta pada Nabi setelah nikmat yang banyak Nabi terima? fasalli lirabbika wanhar. Oleh sebab itu, dirikan salat semata-mata untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ada kaitan tak kita mempertingkat ibadat pada Allah, berkorban apa saja, ekoran daripada sekian banyak nikmat yang telah kita terima, ada kaitan tak? Itu sebabnya fa di situ dipanggil dengan fa usababiyah. Fa fa salli, fa fa fa sababiyah, fa apa? Sababiyah maknanya fa dengan makna oleh sebab itu. Coba dengar sekali lagi terjemahan selari. Sesungguhnya kami telah berikan pada engkau nikmat yang banyak, oleh sebab itu dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Ada kaitan tak salat yang kita mesti lakukan dengan nikmat yang telah kita terima? Dengan kata lain, setiap nikmat yang kau terima, engkau mesti syukuri, dan kemuncak kesyukuran kamu mesti nampakkan dalam bentuk ibadat pada Allah. Dapat faham tak? Sebenarnya macam itu. Oleh sebab itu, nikmat demi nikmat, anak, sungai, mata air, kebun, binatang diberi oleh Allah, lalu mereka tidak taat juga. Itu sebabnya kata Nabi Hud, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari besar. Ada kaitan tak? Tidak syukur nikmat akhirnya akan disiksa. Sebagaimana firman Allah ayat 7 dari surat Ibrahim, atau ayat 6 dari surat Ibrahim. Ayat ini sangat popular, tolong ikuti. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukuri nikmat-nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Tetapi sekiranya kamu kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Kita teruskan sedikit lagi. Cuba dengar apa jawaban daripada kaum yang durhaka. Mereka menjawab, adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau kamu tidak memberi nasihat. Maknanya kaum Ad ini degil dah. Degil, degil sangat. Dan inilah sebenarnya sikap orang kafir. Betul tak? Sifat orang kafir. Orang kafir ke atau orang yang beriman? Kafir. Kau beri nasihat ke, kau tak beri nasihat ke, sama saja hai Muhammad. Sama dengan ayat 6 dan 7 Al-Baqarah. Tolong ikuti atau tolong teruskan. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum. Sama saja bagi sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri ingat atau engkau tidak beri ingat, mereka tetap tak mau beriman. Sama. Oleh sebab itu kita orang-orang yang beriman diberi hidayah pertama, penjelasan dan bimbingan. Balik nanti sama saja. Bahaya. Maknanya pada orang itu ada sifat orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Istilah bahasa kita Melayu kan, nasihat ke, tak nasihat ke, sama saja. Tak ada apa-apa perubahan. Sebenarnya itu sifat siapa? Mukminin atau kafirin? Bahaya. Mak yang atau bapa yang dah bosan kadang-kadang, susah, anak saya tak makan sama. Nasihat, tak nasihat, sama saja. Sebenarnya itulah terjemahan ayat tadi. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Nah, kaum Ud, maaf, kaum Ad, jadi Ud pula. Dia sebenarnya shortcut untuk, short form untuk Ad dan Hud. Jadi Ud pula. Sesungguhnya agama kami adalah hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Kalau Ustaz boleh komen sikit, dan Ustaz ada sebut dalam buku Akidah Ustaz yang 3, jilid 3 yang sedang dicetak. Majoriti umat Islam Asia Tenggara, Islam mereka ikut-ikutan. Islam mereka Islam nenek moyang. Betul tak? Apa yang nenek moyang beri, itulah dia Islam. Tapi alhamdulillah, banyak juga akhir-akhir ini yang terselamat daripada perangkap itu setelah mereka attend kelas. Betul tak? Setelah attend kelas, dapat pendedahan Al-Quran, hadis Nabi, akhirnya beberapa adat-adat yang tak sesuai mereka buang, mereka buang, mereka buang. Bagi yang tak attend kelas, terus sampai mati. Sebenarnya itu adalah cara orang Hindu, orang-orang Arab jahiliyah itu. Apa saja yang Nabi sampaikan, mereka akan kata, tidak, kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Selalu begitu. Dan mendakwa pula, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Nah, lagi-lagi macam nasib kaum Nuh, mereka mendustakan Nuh. Nah, di sini pula mereka mendustakan Hud. Akhirnya apa? Selamat tak mereka? Tidak. Allah binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Perkasa terhadap siapa? Orang-orang yang ingkar. Dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, macam yang Ustaz janjikan, ada doa. Tolong bagi-bagikan ini. Wah. Di belakang juga ada Syarifah. Kalau tak salah, Syarifah ada di belakang. Tolong ambil satu seorang ya, mungkin terbatas. Tolong sekali satu. Tolong bagi-bagi. Nabi Nuh. Oh, dengan angin yang kuat. Oh, angin yang kencang. Sampai mana? Ribut yang kuat. Oh ya. Ustaz kira cukup sebab Ustaz buat 200. Tadi yang belum dapat. Oh ya, di belakang masih belum dapat. Tolong. Di belakang ya, belum dapat. Ibu-ibu hadirat dan hadirin sekalian, tolong ikuti. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, illa anta. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Terjemahannya, ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau, dan tiada kuasa yang dapat menolak keburukan kecuali hanya Engkau, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Engkau. Hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir. Doa ini macam Ustaz sebut adalah untuk menolak tiarah Nah, tiara Ustaz ada sebut di sini secara ringkas. Tiara maksudnya menghubungkan suatu kejadian atau peristiwa dengan musibah atau malapetaka yang akan menimpa. Umpamanya tadi jam 9:30 keluar rumah. Begitu sampai di muka pintu langsung bersin. Jadi orang tua-tua kata ini bila bersin tidak keluar rumah ini mesti accident. Lalu tanggal baju lalu tidur sampai sekarang. Dia takut. Peristiwa bersin itu membuat musibah menimpa. Kalau dia umpamanya ikut interview, kemudian sebelumnya ambil number, tepat pula 13 numbernya. Dia balik. Nah, ini mesti sial ni. Mesti kalau ikut pun tak akan ada gunanya. Maknya tanya, mengapa nak kamu balik dapat angka 13, mak? Kata orang tua-tua kan 13 ni angka sial. Ini namanya tiara. Istri umpamanya sedang hamil, lalu suami balik dari hutan memberitahu dia telah tembak monyet. Lalu istrinya terkejut dan terus dihantui perasaan anaknya nanti akan lahir berbulu. Memang berbulu betul. Yang orang kita sebut kenan dah. Ini dia namanya tiara. Ya, kadang-kadang jadi, kata puan. Okey, nanti Ustaz jawab. Mengapa jadi? Ibu-ibu, tiara dari kata Tyrone. Bukan Tyrone. Tyrone maknanya burung. Jamaknya plural. Tyrone, tuyur. Burung-burung. Dia berasal daripada adat Arab jahiliyah. Bila mereka akan bepergian atau ingin tahu nasib mereka pada masa depan macam mana, mereka biasanya keluarkan burung dari sangkar, lalu burung pun terbang. Kalau burung terbang ke arah kanan rumah, semua gembira, itu pertanda baik, sehat, dapat rezeki, bisnes akan maju. Tapi bila burung itu terbang ke arah kiri rumah, mereka semuanya murung, sedih. Tak lama lagi ada mesti ada yang mati. Tak lama lagi mesti ada yang sakit. Kalau ada bisnis pun akan meruduk dan. Menghubung kaitkan burung terbang ke kanan ke kiri dengan musibah yang bakal menimpa. Itu asalnya. Lalu istilah ini diperluas sampai kepada bila bepergian tak jauh dari rumah terlanggar kucing hitam pula, langsung balik ke rumah karena itu pertanda tak elok. Termasuk tiara tak? Walaupun tiara itu dari Tyrone kucing. Tyrone maknanya burung, kucing pun masuk. Dapat faham luas maknanya? Dia asal daripada itu. Dan Nabi bersabda, tolong ikut, inna tiarata syirkon, inna tiarata syirkon, inna tiarata syirkon. Sesungguhnya tiara syirik, sesungguhnya tiara syirik. Diulang 3 kali. Jadi menghubungkan sesuatu peristiwa dengan musibah bakal menimpa, syirik hukumnya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibu-ibu, menurut Nabi perkara ini mesti ada pada umat. Tolong ikuti hadis Nabi. Tiga perkara mesti ada pada setiap umatku. Mesti ada. Buruk sangka, mengumpat, dan tiara. Nah, komplit. Sahih kan? Sahih. Gairu sahih. Sahih. Buruk sangka mesti ada. Apalagi tadi, mengumpat mesti ada. Walau sekali seumur hidup. Terus angkat tangan yang tak pernah mengumpat. Mesti tak berani. Dan satu lagi tiara. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, Bukankah ketiga-tiganya itu adalah dosa? Tuhan kata, ketiga-tiganya mesti ada pada umatmu. Padahal semuanya dosa. Macam mana solusi, way out, jalan keluar, supaya jangan kena dosa itu? Kata Nabi, bila kamu berburuk sangka terhadap seseorang, jangan kamu selidik-selidik dia. Jangan kamu turuti dia. Dengan cek SMS. Ya, jangan. Allah, Allah. Ya, ini contoh semasa. Yang perlu dicek-cek lah nanti. Nah, umpamanya kita buruk sangka lah, ada bunyi sesuatu jam 3 pagi. Lalu bunyi sesuatu lah, ada pintu terbuka ke, ada orang korek tingkap ke, jangan buruk sangka. InsyaAllah habis lah. Nah, mana yang perlu diambil lah. Umpamanya kalau kita lalu dicokek sana, tiba-tiba terserempak satu motor, jiran kita masuk lorong yang dia terkenal dengan lorong itu, lalu kita pun dikorek dia, itu maknanya selama itu kita dosa lah. Itu maksudnya, bila kamu berburuk sangka, jangan kamu turuti orang itu. Contoh macam itu. Yang kedua, apabila kamu mengumpat, segera minta ampun, minta maaf pada yang orang berkenaan. Kalau rasa susah, sedang saja, jangan mumpat. Dan apabila kamu tiara famdi, apabila kamu tiara famdi, famdi maknanya teruskan. Bila tadi jam 9:30 di pintu rumah bersin, lalu terbayang nenek moyang kata gini begini begini, baca doa, ya Allah, tidak ada yang boleh mendatangkan kebaikan padaku atau keselamatan kecuali Engkau. Tidak ada yang boleh menolak mudarat atau bahaya yang menimpa aku kecuali Engkau. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan izin Engkau. Selamat, kata Nabi. Teruskan. Bila berpatah balik, buka baju, tidur, dah syirik dah dia. Sebab dia percaya dengan itu. Dapat faham? Kan? Nah, macam itu jugalah. Bila umpamanya, ibu-ibu, adat istiadat yang sudah puluhan tahun mendarah mendaging kan tidak mudah dibuang. Angka 13 umpamanya, suami menembak atau mencincang ular, lalu kita sedang hamil, jangan-jangan anak kita nanti cacat. Betul tak menghantui selalu? Nah, ketika itu katakan dalam bahasa kita, ya Rab, menurut keyakinan orang-orang dulu-dulu, jika begini anak saya akan cacat, tapi saya tidak percaya, ya Allah. Baca doa ini. Allahumma la ya'fi bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Akan selamat. Nah, pertanyaan ibu tadi. Mengapa kadang-kadang apa yang ditakuti itu betul-betul terjadi? Ulama akidah zaman silam lagi dah jawab, itu sebagai hukuman daripada Allah. Mengapa dia punya Allah yang boleh menyelamatkannya, dia tidak tawakal pada Allah? Mengapa dia dihantui dengan perasaan itu, diperturunkan sebagai hukuman dari Allah? Dia sangka anaknya berbulu, memang berbulu, sebagai hukuman dari Allah. Tidak burung. Perutnya macam burung. Ya, Ustaz pernah cerita, Allah yarham kakak Ustaz, mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Dalam hamil beliau tiup belon. Bukan belon, patung-patung zaman dulu kan ditiup di bawahnya, yang dari plastik itu, ya, tiup, kemudian dalam bentuk baby ke bentuk binatang kan disumbat di bawahnya lubang itu. Ketika itu dia tertakut, jangan-jangan anakku nanti lahir tanpa pembuangan najis besar. Keluar memang tak ada dubur. Ibu-ibu, nyata sebagai hukuman daripada Allah. Oleh sebab itu, untuk menghindari itu perlu baca dah. Tolong ulang sekali lagi sebelum kita mengakhiri. Allahumma, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. wala haula wala quwwata illa bika. Silakan foto sketch sebar-sebarkan pada kawan-kawan, lagi bagus. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu siapa? Bye. Bye-bye.